Loro untuk ku mikir no awakmu, ket wingi pengira ono kabarmu, opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah, awakku wis koyo wong ora normal, kowe ngomong marang aku santai yo mas, len aku salah ku njaluk pangapuro. De last si ojo dumeng ono to de ambe kulo, kowe cedak bela nang liyo kura rido, kowe ninggal no aku opo kowe teko. De last si ojo lungo to de wong aku ise tresno, awakku mau dewe anurim nang dunyo. Ora ketemu pengen cerita. Suwe. Sajujure ora relo aku ora terima. Kue metu karo kepoca. Tukang angon sing membeda tipe. Tukang angon bebek last. Si ojo dumeng ono to de ambe kulo. Kue cedak bela nang liyo kura rido. Kue ninggal no aku apa kowe teko. De last. Si ojo lungo to de wong aku salah ku njaluk pangapuro. De last si ojo dumeng ono to de ambe kulo, kue cedak bela nang liyo kura rido, kue ninggal no